Oh, masakannya enak. Alina mah muda, senyum gemulnya selalu menggoda. Buat mata kepayang, jangan lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Enggak mau pilih mama muda.

Hangatnya sentuhan cintamu.

Boy.